تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kata beliau rahimahullah, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah di riwayat yang ke-157. Namanya Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman. Qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash. Ini Abu Bakar bin Ayyash al-Asadi al-Kufi. Ya. Ahli qira'ah rahimahullah. Terkait dengan riwayat hadits, kadang sebagian riwayatnya dipermasalahkan, cuman di sini dia meriwayatkan dari penduduk Kufa, kemudian riwayatnya punya pendukung-pendukung, karena itu enggak ada masalah ya di riwayat ini. Kata beliau, Nabi Ishaq ni Amr bin Abdullah al-Hamdani as-Sabi'i al-Kufi an Hubairah, Hubairah ibn Yarim as-Syaibani, ini orang Kufa juga, hasanul hadith, an Aliin radhiyallahu anhu annahu qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الأشر أيقظ أهله ورفع المئزر. Kata Ali radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah صلى الله عليه وسلم kalau sudah malam, sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, beliau bangunkan semua keluarganya dan beliau angkat sarungnya, maksudnya diangkat itu, diikat, diangkat, itu kinayah ya, tentang kesungguhan dan keseriusan. Kila li Abi Bakar ibn Ayyash ma ra'ful mi'zar, dikatakan kepada Abu Bakar bin Ayyash, apa itu mengangkat sarung? Kata beliau, i'tazalan nisa, beliau meninggalkan istri-istrinya. Iya, jadi memang itu juga dipakai untuk bahasa, karena beliau seriusnya sarungnya dikencangkan, artinya seluruh malam di 10 malam terakhir itu beliau hidupkan, tidak ada beliau mendekati istrinya. Iya.